ku ingin hidup ini berjalan tanpa harus berdusta. Oh, ku ingin nikmati tulusnya cinta. Oh, dapat terbang tinggi. Jangan kini kau berdalih tak lagi mampu mengimbangi. Oh, hanyalah satu yang kuinginkan, kesetiaan darimu. Bila itu tak dapat kau berikan, berikan katakan. Oh, oh, oh, oh. Jangan kau jatuhkan harga diri ini. Jangan kau bermesra dengan